Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Pada hari ini kita akan membahas masih seputar tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di ayat 57 dari surah Al-Anbiya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-57 ini merupakan gambaran selanjutnya dari dialog yang terjadi antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berserta dengan kaumnya pada saat itu, di mana Nabi Ibrahim mempertanyakan kenapa mereka kemudian menyembah patung-patung itu, ya. Akhirnya mereka kemudian menjawab, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami mendapati bapak-bapak kami memang sudah menyembahnya dari sebelumnya. Ketika terjadi dialog dan mereka kemudian mulai panas, Nabi Ibrahim menyampaikan satu pernyataan kepada mereka, watallahi la'akidanna asnamakum. Ya, demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Satu hal yang menarik di sini adalah bahwa Nabi Ibrahim sebenarnya nampak bersungguh-sungguh untuk melakukan tipu dayanya. Nabi Ibrahim tampak di redaksi ayat ini memang benar-benar akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Ini bisa kita lihat dari adanya kasam di sini, watallahi, demi Allah, ya. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah itu tidak boleh dibuat main-main. Kalaupun di dalam syariat kita melakukan sumpah dengan nama Allah dan kemudian kita melanggarnya, maka ada hukumannya, ada sanksinya, ada denda yang harus kita bayar kalau ternyata kita mengingkari sumpah yang kita buat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini redaksi yang pertama, watallahi, untuk menunjukkan kesungguhan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian di sini juga dipakai takkid di sini, laakidanna, ya. Sungguh aku benar-benar akan melakukan tipu daya. Jadi nampak di sini bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah seseorang yang sangat berani. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang tidak takut terhadap kaumnya. Ya, Nabi Ibrahim benar-benar menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan kedua redaksi ini. Nah, menarik kalau kita perhatikan bahwa ketika pun terjadi dialog antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan kaumnya, nampak di situ bahwa Nabi Ibrahim langsung-langsung saja memperingatkan kaumnya, ya. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kamu dan bapak-bapak kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, ya. Ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim secara langsung, ya, bukan lagi memakai bahasa-bahasa halus, tapi laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kamu beserta bapak kamu benar-benar berada dalam kesesatan nyata. Bahkan terhadap pamannya sendiri Azar, Nabi Ibrahim juga di dalam keterangan ayat lain nampak benar-benar menyampaikan dengan nada yang cukup tegas, nada yang sangat jelas, sehingga akhirnya mengundang kritisi dari bapaknya, pamannya sendiri, ataupun dari masyarakatnya pada saat itu. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, dan tidak akan memberikan manfaat apapun kepadamu. Ini bahasa yang begitu sangat tegas. Ya abati, ya, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahku, jangan sembah syaitan. Yang kamu sembah ini sebenarnya bukan patung, tapi yang kamu sembah adalah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu terhadap sang Maha Rahman, yaitu Allah, sudah melakukan tindakan kemaksiatan. Tidak hanya sampai di situ saja, Nabi Ibrahim juga mengatakan, ya abati, ya, inni akhafu am ayyamassaka azabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sebenarnya menyampaikan ini karena ada perasaan takutku kalau-kalau ternyata engkau akan mendapatkan hukuman dari Sang Maha Rahman, sehingga yang terjadi adalah engkau akan menjadi wali, atau engkau akan menjadikan syaitan itu sebagai pelindungmu. Jadi nampak jelas bahwa Nabi Ibrahim, ya, kisah sebelumnya juga ada Nabi Musa, di sini adalah Nabi Ibrahim. Nanti di dalam pemaparan ayat-ayat selanjutnya kita akan menemukan betapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para nabinya itu dengan gambaran yang begitu sangat memiliki prinsip-prinsip yang kokoh di dalam kehidupan mereka. Dan ini harus menjadi pelajaran kepada kita bahwa di dalam hidup ini kita harus berpegang kepada prinsip dan ajaran Islam yang murni. Apapun hal yang kita hadapi, bagaimanapun pemikiran-pemikiran yang mencoba untuk merubah pola pikir kita, pola budaya kita, tetap kita punya satu prinsip yang sangat kokoh. Kita harus memegang ke akidah yang sangat kokoh, yaitu akidah Islam dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Untuk mengembangkan pemahaman terhadap hal ini, bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang Allah ingin tunjukkan kekuasaannya, yaitu ketika Allah berfirman, wa tallahi, demi Allah, la'akidanna asnamakum, melalui lisan Nabi Ibrahim, sesungguhnya saya akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala. Pada hakikatnya berhala ataupun patung-patung tersebut tidak bisa berbicara, dan tidak mungkin diadakan tipu daya terhadap patung batu-batu tersebut. Tapi semestinya adalah pengikut-pengikut yang menyembah patung itu, Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu perhitungan setelah mereka ba'da'an tuwallu mudbirin, setelah mereka lalai, atau bahasanya berpaling, artinya mereka itu lalai dengan tuhan-tuhan mereka. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat patung-patung itu tidak bergerak, tidak berkata-kata, maka yang paling penting di dalam ayat yang kita kaji saat ini adalah bagaimana seolah-olah Nabi Ibrahim berkata kepada patungnya, jika saya seandainya salah menghancurkan berhala, maka mereka akan mencegahku dan mencampakkan kampak dari tanganku. Jika saya benar, maka mereka membiarkanku untuk melakukan apapun yang saya suka. Itulah perkataan Nabi Ibrahim kepada patung-patung tersebut. Maka dalam kesempatan ini, bahwasanya kalau seandainya Nabi Ibrahim tidak disukai oleh patung-patung itu, maka patung-patung itu akan melakukan sesuatu. Maka ketika patung itu dipakai untuk berhala, menyembah, maka tidak akan berguna sama sekali. Maka ada batu yang sangat berharga, yaitu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, ketika terjadinya pengepungan dan pengejaran, dan Rasulullah berdiam di sana supaya dapat selamat dari pengejaran-pengejaran kaum kafir Quraisy. Batu yang di sana itu membuat batu-batu lain cemburu. Maka setelah kejadian di Gua Hira, maka kejadian di Gua Sur. Gua Sur ini adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung ketika Rasulullah ingin berhijrah. Maka di Gua Sur inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah, dalam arti kata ingin berlindung dari pengejaran oleh kaum kafir Quraisy juga. Maka yang paling terpenting dalam kesempatan ini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan batu-batu yang ada di sekeliling gua Sur ataupun gua Hira itu menjadi satu kedudukan yang sama antara gua Sur dan gua Hira. Begitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Bagi para pendengar rahimakumullah, menarik sekali yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa kisah tentang dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihissalam serta dengan kaumnya yang menjadi pembahasan kita pada hari ini memberikan banyak inspirasi kepada kita, bahwa ketegasan Nabi Ibrahim, bahasa-bahasa yang singkat, padat dan jelas untuk menjelaskan dan mendudukkan mana yang benar dan mana yang salah, itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini menjadi pelajaran kepada kita semua untuk tidak merasa takut pada saat kita memperjuangkan agama Allah, untuk bisa dengan mudah, ya, dengan bahasa yang mudah, sederhana, tegas dan jelas memberikan penjelasan-penjelasan tentang kebenaran yang coba untuk kita tegakkan. Dan juga yang menjadi pelajaran lain daripada pertemuan kita pada hari ini di ayat ke-57 dari surah Al-Anbiya ini, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ternyata bukan hanya seorang yang bersikap sembrono, artinya keberanian juga diiringi dengan kecerdasan. Dan ini tampak dari keterangan Nabi Ibrahim, ba'da an tuwallu mudbirin, kalau nanti aku akan melakukan sesuatu tindakan terhadap Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu pun akan aku lakukan nanti setelah kamu mudbirin, ya, pergi meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu itu. Jadi ada tidak melakukan tindakan konfrontasi fisik secara langsung yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tidak melakukan tindakan anarkis secara langsung, ya, kalau bahasa sekarang ini, tetapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah bagaimana mencoba untuk menyadarkan kaumnya dengan memiliki taktik dan strategi. Nah, apa itu taktik dan strateginya? Ini insya Allah di keterangan ayat selanjutnya akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Sampai di sini hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.